Baik, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Mari Teguh Golden Ways. Hari ini kita bicara mengenai cinta dengan topik kekasihku penyiksaku. Segmen pertama telah berlalu dan kini kita masuk ke segmen kedua, Pak Mario. Ya. Pertanyaan pembuka mungkin mengapa dalam sebuah hubungan, entah itu berpacaran atau suami istri, Pak Mario. Saya sering melihat kasus-kasus di mana ada orang-orang yang merasa kalau dia harus selalu menang. Super, pertanyaan itu pertanyaan yang super sekali, karena banyak masalah di keluarga datang dari ketidakikhlasan menerima bahwa mereka berdua sudah satu. Suami istri itu satu karena kalau ada suami berkuasa sekali lalu menyiksa istrinya, dia telah menjadi suami yang cacat. Karena dia suami gagah, berhasil, kaya, tapi istrinya sedih. Tuh. Atau istri yang sulit sekali menghormati suaminya, kasar bicara sama suaminya, di depan anak buah suaminya, dia justru menunjukkan siapa bos, dengan menyebut nama suaminya tanpa mas, tanpa pak, dengan nama langsung merendahkan begitu, suruh dia cepat pulang. Saya yang panggil. Bayangkan itu. Bagaimana gagalnya seorang suami yang seberhasil itu memiliki istri yang tidak pantas menjadi istrinya orang besar. So, ikhlaslah menerima bahwa dalam pernikahan itu kita jadi satu. Salah satu dari pembentuk kesatuan keluarga itu cacat perasaannya, dua-duanya cacat. Gitu. Super sekali, Pak Mario. Pak Mario, pertanyaan berikutnya adalah... apakah dalam sebuah hubungan ada hal-hal yang sebaiknya memang diingat dan ada hal-hal yang sebaiknya dilupakan? Oh iya, banyak sekali istri menggunakan mantra yang begitu disebut suami langsung stres. Yaitu mantra, ingat nggak dulu. Istri ini menggunakan kesalahan masa lalu suaminya untuk memenangkan pendapatnya hari ini. Padahal suaminya telah menjadi pribadi yang lebih baik hari ini karena kesalahan itu. Nah, kalau seorang suami didampingi oleh seorang wanita yang menyiksanya dengan masa lalunya, dia merasa wanita ini cocok untuk masa lalunya, tapi tidak cocok untuk masa depannya. Itu sebabnya banyak wanita menjadikan suaminya tertarik ke wanita-wanita yang tertarik ke masa depan suaminya. Jadi kalau kita mau membangun pernikahan yang baik, tertariklah pada keberhasilan masa depan pasangan kita. Lihat hebatnya, lihat besarnya yang dia bisa capai, puji. Bisa dibayangkan, Pak, kalau suami gitu datang pulang bawa amplop gaji, lalu istrinya teriak, wah, terima kasih, berapa? Masih kurang, gitu, kata. Tetapi sambutannya gembira, itu suami senang sekali. Waktu mau berangkat ke kantor dipuji, tidak ada laki-laki segagah kamu. Anak-anak berdiri semua, tepuk tangan. Waktu ayahnya mau berangkat, coba. Itu kan ayahnya berangkat ke kantor, wah. Ya. Mengapa kita tidak jadikan keluarga kita sebahagia itu? Karena kebahagiaan itu betul-betul ada dalam kendali keputusan kita. Itu. Super sekali, Pak Mario. Kita akan berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya langsung. Saya Dwi, pertanyaan saya, bagaimana sikap yang tepat saat kita menghadapi situasi tersiksa dan tidak disadari oleh pasangan kita? Terima kasih. Yes, betul, Ibu. Kalau kita disiksa oleh suami atau istri atau orang tua atau anak yang tidak tahu bahwa dia menyiksa kita, ambillah sikap untuk menjadi pribadi yang lebih assertive. Dan ini seyogianya dilatih pada waktu sedang berbahagia dan gembira. Agresif itu menyerang, melukai, mengurangi, merendahkan orang. Assertive itu tegas mengenai hak kita dan hak orang lain. Kalau istri kita berpakaian baik, cantik, kalau Anda assertive, Anda akan bilang, gak jadi berangkat ke kantor aku. Oke? Itu asertif, itu pujian. Istri melihat suaminya gagah, dia bilang, ini yang bakal memimpin negeri dengan gagah. Begitu, anak ini dia, itu asertif. Nah, orang yang sudah biasa asertif dalam kebahagiaan akan asertif saat dilukai. Dia katakan, "My husband, aku mencintaimu yang kamu..."